إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-mustami'in wal-mustami'at, wal-musyahidin wal-musyahidat. Bapak dan ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah masjid salat subuh Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming di mana pun berada. Alhamdulillah subuh ini kembali Allah izinkan kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kumpulan yang mendatangkan rahmat, yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, serta Allah banggakan di kalangan mereka. Dan di saat kita berpisah nantinya, mudah-mudahan dalam keadaan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa termasuk yang punya usaha, punya andil dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di tengah-tengah banyaknya orang yang tidak mempedulikan atau mungkin mematikan sunnah tersebut. Karena menghidupkan sunnah di tengah orang-orang yang tidak menghidupkannya punya fadilat yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan majlis kita bersama Imam Abu Ismail Abdurrahman Ibn Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadith atau Ar-Risala Fi'tiqadi Ahli Sunnati Wa Ashabil Hadithi Wal A'immah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Abu Ismail Abdurrahman Ibn Ismail As-Sabuni, wafat 449 Hijriah. Nah, kitab ini ditahqiq oleh Dr. Badal Al-Badr, Badr bin Abdullah Al-Badr. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan biografi ringkas tentang Imam Abu Ismail atau Abu Usman Abdurrahman Ismail As-Sabuni atau Abu Usman As-Sabuni rahimahullah taala, yang lahir pada 372 Hijriah dan diwafatkan pada 149 Hijriah. Berarti ulama abad ke-4 dan masuk abad ke-5, yang mana pada saat itu mulainya pergolakan antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah-akidah ahli al-kalam. Maka seperti yang saya sebutkan pada mukadimah sebelumnya, lahirnya tulisan-tulisan, kitab-kitab, khususnya yang berisi kritikan dan sebagainya, adalah akibat daripada mulai rusak atau banyaknya kerusakan. Kalau di zaman Nabi kan punya dua saja, Al-Quran As-Sunnah, tidak perlu ilmu-ilmu alat. Tapi semakin hari semakin banyak penyimpangan dan kerusakan, diperlukan alat-alat untuk memperbaiki. Nah, salah satu dari alat memperbaiki tersebut adalah dengan ditulisnya kitab-kitab tentang akidah ashabul hadis, akidatus salaf. Nah, dulu akidah itu ditulis oleh Quranul Karim. Cuma semakin banyaknya kerusakan akidah, maka perlu jawaban-jawaban atau perlu ditulis, dapatnya dihimpun ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena semakin lemahnya umat atau penguasaan umat terhadap akidah al-sunnah wal-jamaah yang sesungguhnya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, di awal kitab ini ada sama'at, artinya kitab ini sampai kepada kita melalui para ulama dengan sanad mereka sampai kepada penulis. Dengan sanad mereka sampai kepada penulis, karena min adatihim, kebiasaan orang-orang dahulu baca kitab itu dari syekh, syekh baca dari syekh, dan biasanya sampai tamat. Sampai tamat kemudian diberikan ijazah atau sanad sampai kepada penulis. Nah, mungkin ini kita tidak bacakan sanadnya. Siapa yang ingin mengetahui silakan kembali ke kitab asli. Qala rahimahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ini dari sanad hadis, sanad apa? Sanad kitab. أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بنصه. يعني sampai kan dari jalan الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر, yang nasnya dari Imam As-Sabuni rahimahullah taala. أما الحمد لله رب العالمين, selalu memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sunnahnya Nabi alaihissalatu wassalam, dan setiap amalan tidak dimulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang besar tidak dipuji Allah padanya, maka terputus keberkahannya dan mungkin saja tidak lengkap pahalanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wal'aqibatu lilmuttaqin, dan kesudahan yang baik untuk orang-orang bertakwa. Jadi kemenangan akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu secara ringkas adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perintah di sini termasuk meyakini yang Allah turunkan atau yang Allah beritakan. Karena kita wajib beriman kepada apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah turunkan dan Nabi SAW sampaikan. Itu adalah kewajiban kita meyakini. Tidak boleh kita meyakini sesuatu di luar yang Allah turunkan atau yang Nabi SAW ajarkan. Karena tadi sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini, untuk hal-hal yang bersifat gaib atau secara umum mengenali sesuatu itu dengan benar dan keluar dari tiga cara. Salah satu dari tiga cara, melihat langsung atau melihat yang mirip atau serupa dengannya, atau melalui berita yang benar. Nah, Allah SWT adalah sesuatu, atau Allah adalah yang tidak bisa dilihat langsung dan tidak ada pula yang sama dengannya. Maka diperlukanlah berita yang hak, khabar shadiq, berita yang benar yang datang dari Allah SWT. Maka Allah turunkan Al-Quranul Karim yang beri beliau sifat la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Dan Al-Quran itu diturunkan bilisanin Arabiyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Nah, ditambah lagi dengan keterangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati dengan afsahil Arab, orang Arab yang paling fasih. Kapan seseorang disebut fasih? Karena fasaha maknanya adalah, makna al-fasaha itu maknanya al-wudu, jelas. Orang semakin jelas bahasanya, maka disebut semakin fasih dalam berbahasa. Jadi Nabi Al-Quran disebut dengan lisan Arabi mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi yang fasih dalam menjelaskan. Dan Nabi alaihissalatu wassalam, salah satu sifatnya yang utama adalah at-tabligh, menyampaikan dengan seterang-terangnya. Dan mustahil Nabi bersifat lawan dari tabligh itu, yaitu al-kitman, menyembunyikan. Jadi sudahlah Al-Quran dengan bahasa yang jelas menjelaskan, datang Nabi dengan bahasa Arab yang juga bertugas menjadi mubayyin, mufassir. Oleh sebab itu, berita yang datang dari Allah SWT, kalau nak tahu makna aslinya, ya kembali kepada makna asal bahasa Arab itu sendiri. Kalau tak jelas juga, tanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum jelas lagi, tanya kepada para sahabat yang berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil baik secara akal maupun secara fakta bahwa sahabat tidak paham makna-makna berita yang Allah turunkan tentang dirinya dan berita-berita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti bahasanya jelas. Nah, kalau ada yang mengklaim bahwa sahabat itu berkeyakinan serahkan saja maknanya sama Allah, kita tidak paham, ini adalah dan tanda tidak paham. Ini adalah tanda tidak paham tentang akidah as-salafu as-salih. Kaum muslimin dan muslimat. Karena mustahil orang tak paham lalu diberikan apresiasi, diberikan rekomendasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala bahwa mereka adalah imannya jadi contoh bagi siapa yang dapat hidayah. Fa in amanu bimithli ama amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman kepada Allah seperti kalian beriman, hai para sahabat, mereka benar-benar dapat hidayah. Lalu ternyata mereka tidak paham akidah yang merupakan sesuatu yang paling penting dari segala yang penting dalam agama ini. Ya, lebih penting akidah daripada ibadah. Ya tak? Kan lebih penting akidah daripada ibadah. Karena akidah itu dasar dari seluruh amal kita, baik ibadah, muamalah, maupun akhlak dan adab. Lalu itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahasa yang diturunkan adalah sejelas-jelasnya. Jadi hudan apa namanya, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, termasuk perintah Allah adalah meyakini apa yang dia turunkan dan meyakini apa yang Nabi ajarkan. Karena kalau kita disuruh meyakini seperti itu, lalu kita yakini yang lain, berarti kita tidak akan mendapatkan hakikat takwa yang sesungguhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa sifat orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman pada yang gaib, bukan beriman pada yang nyata saja. Nah, kalau diukur yang gaib dengan yang nyata, yaitu dengan logika, berarti kita tidak beriman pada yang gaib sebelum menyesuaikannya dengan logika yang nyata. Logika kan jangkauannya yang nyata ya, kita hanya bisa beranalogi. Makanya sesungguhnya kaum muslim dan muslimat, kekurangan iman pada akidah seperti ini juga akan berimbas pada kekurang yakinan terhadap ibadah yang dicontohkan Nabi SAW. Maka dipastikan orang yang sudah menyeleweng di akidahnya dipastikan orang yang menyeleweng akidahnya akan juga menyeleweng dan meringankan ibadah yang diwariskan oleh Nabi SAW. Maka ketika berbuat bid'ah di akidah, maka di ibadah lebih mudah lagi untuk berbuat bid'ah. Ketika kita berdasarkan dalih-dalih yang lemah dalam berakidah, dalam beribadah pun yang lemah-lemah akan lebih kita tegakkan daripada yang kuat-kuat. Ini kan sering terjadi kaum muslimin, hadis lemah, bahkan hadis palsu ditegakkan sekuat tenaga. Hadis sahih dan sharih ditinggalkan dengan semena-mena. Iya kan? Bukan banyak hadis nyata begini perintahnya, akan cuma sunat ditinggalkan. Tapi ada hadis yang dhaif, bahkan mungkar, bahkan palsu, tapi ditegak-tegakkan. Alasannya ada ulama yang mengatakan. Subhanallah kaum muslimin. Akibat apa? Karena di akidah sudah menyeleweng, maka di ibadah akan lebih menyeleweng. Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin, itulah sebabnya baginda Nabi alaihi salatu wasalam lama mengurus akidah umat ini. Lama berdakwah tentang keyakinan umat ini. Nabi alaihi salatu wassalam selama dakwahnya akidah. Dan fokus akidah selama periode Mekah. Periode Madinah juga akidah. Cuma ada ditambah dengan syariat dan hukum-hukum yang Allah turunkan. Baru lapang hati ini menerima hukum Allah itu ketika di sini tertanam akidah yang benar dan kokoh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudal awal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa, yang senantiasa mendengar berita, bukan berita dunia dalam berita ya, sebenarnya. Bukan berita politik hari ini, maksudnya berita yang datang dari as-sadiq, daripada al-haq, Allah yang Maha benar, dan dari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq. Ma'asyiral kiram, wa sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya yang mulia. Amma ba'du. Selanjutnya, fa inni lamma waradtu amid Tabaristan wa bilad Jilan mutawajjihan ila Baitillahil Haram. Sesungguhnya saya ketika tatkala melewati Amid. Amid adalah salah satu negeri di Tabaristan. Wa bilad Jilan dan daerah-daerah Jinan, mutawajjihan ila Baitillahil Haram, menuju Baitullahil Haram. Wa ziyarati qabri Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini catatan oleh muhaqqiq al-aula yang lebih bagus, dia sebutkan sebenarnya adalah ziarah al-Masjid Nabawi atau ziarah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ziarah ke Masjid Nabawi. Karena ziarah kubur tidak dianjurkan melakukan musafir jauh-jauh untuk ziarah kubur. Nabi alaihi salatu wassalam jelaskan la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan musafir, yaitu tusaddur rihal, mengikat kendaraan ya dan membawa perbekalan, berarti kan musafir itu, ke suatu tempat kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa masjidi, kata Nabi SAW, masjidku, wal Masjidil Aqsa. Maka tidak ada istilah wisata religi, ziarah kuburan, makam ini dan itu. Itu tidak ada anjurannya. Dan tidak dilakukan oleh generasi terbaik umat ini. Makanya, wallahu ta'ala alam, sebaiknya penulis menyebutkan di sini Masjidah Nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ahlu at-tasawuf, ahlu tariqah, orang-orang tarekat dan sufi biasanya akan bertahan bahwa perkataan Nabi la tusaddur rihal itu tidak bersifat khusus, padahal sepakat mengatakan nafi disudahi dengan mustathna atau istithna yufidul hasr. Ini istilah nahwu ya, istilah bahasa ini, bahwa ada kalimat nafi. Tahu nafi? Bukan narapidana, no? Menafikan sesuatu, la ilaha, tidak ada ilah. Kenapa ini? Tidak ada yang disenangi, digandrungi, dicintai, diibadahi dengan hak illallah, kecuali Allah. Berarti ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh yang lain. Ini kan la tusaddur rihal, tidak dianjurkan untuk saddur rihal, melakukan perjalanan, illa, kecuali. Ada kecualinya? Ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Nah, tentu saja maknanya ini dipahami bahwa yang dimaksud adalah rihal untuk beribadah. Untuk beribadah. Sebab apa? Nabi Allah dan Rasul tak pernah melarang orang untuk rihlah ke Syam untuk berdagang. Sah? Allah dan Rasul tak pernah melarang orang dari Madinah pergi ke Irak untuk melamar dan meminang. Tidak ada larangan dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Allah SWT dan Rasulnya SAW juga tidak pernah melarang seseorang pindah dari Makkah ke Madinah untuk mencari penghidupan. Tidak dilarang. Jelas? Dan Nabi juga tidak melarang seseorang pergi dari Madinah misalnya menuju Kufah untuk ziarah ke tempat saudara dan kerabatnya. Juga tidak dilarang. Nah, kalau semua ini tidak dilarang, berarti tinggal lagi masalahnya masalah agama. Dan Nabi SAW selalu menyebutkan hukum, tentu yang dimaksud hukum syar'i, bukan hukum urfi. Oleh sebab itu, maka yang dimaksud tidak dianjurkan melakukan perjalanan dalam rangka ibadah, kecuali ketiga masjid. Dengan demikian dinafikanlah ziarah dengan apa namanya musafir dengan tujuan ziarah ke kuburan-kuburan tertentu. Bahkan kuburan Nabi SAW sendiri tidak dianjurkan ziarah ke situ. Wallahu a'lam. Nah, walaupun setelah kita sampai di Madinah, kita sudah tidak dilarang ziarah kubur. Jangan salah paham. Ini kadang-kadang orang-orang yang tidak paham kita, dibilangnya kita anti ziarah kubur. Karena tuan-tuan juga jarang juga, cuma salahnya ziarah kubur ya. Dah ziarah tak belum Syaban ni? Menjalankan Ramadan ziarah kubur belum? Dah bersih tak kuburan bapak ibu? Kan sekarang kan sibuk orang bersihkan kuburan, makam kuburan saudara kita. Nah, ya harusnya ada pegawai khususnya untuk bersihkan makam itu sehingga tidak perlu tunggu bulan Syaban ini sudah besaran pula ular di situ baru ditengok. Ditunggu bulan Syaban dulu. Kau muslimin muslimat, pada itu tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi jelas ya. Jadi yang dimaksud ziarah atau musafir yang dilarang tadi kecuali ketiga masjid adalah dalam rangka ibadah. Tapi kalau untuk musafir antum, nah cari mertua, cari istri, kemanapun tidak dilarang. Karena ini tidak kaitan langsung dengan ibadah khusus. Baik. Jadi di sini beliau wazirat qabri nabiyyi, sebaiknya beliau supaya tidak disalahpahami oleh orang lain ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai ini yang diyakini beliau, maka kita katakan barangkali ini zallatun min zallatil alim, yaitu mungkin tergelincir beliau di sini karena tidak ada azzaman la yukhti, seperti kata para ulama, tidak ada yang tidak salah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Dan kekeliruan atau zallah seperti kata ulama, zallatul alim zallatul alam, ya. Kalau ulama yang keliru atau salah dan diikuti bisa menggelincirkan seluruh alam. Allah musta'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi al-kiram. Kemudian salawat dan salam salawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia. Sa'alani ikhwani fid din, ketika saya melewati Amit Tabaristan dan Biladul Jinan tadi, saudara-saudaraku seagama bertanya kepadaku atau meminta kepadaku, an ajma'a lahum fusulan, untuk mengumpulkan, membuat kumpulan tulisan, fi usuliddin, dalam masalah-masalah pokok agama, allati istamsaka biha alladzina madaw min a'immatiddin, yang dipegang teguh oleh generasi-generasi dahulu, min a'immatiddin, yaitu imam-imam dalam masalah agama kita, wa ulama'il muslimin, dan ulama'nya kaum muslimin, wassalafis salihin, dan as-salafus salih, wahudu awahadu wada'aun nasa ilaiha fi kulihin, yang dengan itu mereka mengajarkan dan mendakwahkan manusia kepadanya dalam segala masalah, wanahu amma yudadduha, dan melarang apa-apa yang bertentangan dengannya. Jadi ada pokok-pokok agama yang mereka yakini, yang mereka pegang teguh, dan kemudian mereka melarang meyakini hal-hal yang bertentangan dengan itu. Seperti yang akan dibahas dalam kitab nanti. Wa yunafiha, atau menafikannya, bertentangan dan menafikan, bertolak belakang. Jumlatul mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin. Wa yunafiha, artinya inilah yang disampaikan kepada segenap orang-orang yang beriman, yang membenarkan al-muttaqin, dan yang bertakwa. Jadi ada orang beriman, yaitu cirinya membenarkan apa yang datang dalam Al-Kitab wa Sunnah, bukan membenarkan akal dan logikanya semata, tapi membenarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Muttaqin, yang senantiasa bertakwa. Wa walau fittiba'ya wa adaw fiha, dalam mereka memberikan loyalitas atau tidak berdasarkan akidah ini. Artinya bila ini keyakinannya, berarti ini saudara kita yang lurus. Tapi kalau berubah atau bertentangan dengan ini, berarti saudara kita juga, tapi akidahnya tidak lurus. Tentu kita akan lebih senang dan dekat kepada yang lurus daripada yang tidak Yang tidak lurus hati tidak bisa dipungkiri. Karena Nabi katakan al-arwahu junudun mujannadah. Arwah kita ini, ruh kita ini ibarat tentara yang terlatih. Ma ta'arafa minha ta'laf wa ma tara tanakara minha ta'laf. Kalau sehati dia akan dekat. Kalau tak sehati dia akan jauh. Dimanapun, baik yang berada di jalan keyakinan yang lurus atau di jalan yang bengkok dan berbelok, ya, akan terjadi ini di semua bidang. Betul atau tidak? Misalnya ada masjid, pengurusnya adalah orang-orang yang akidahnya lurus, tentu yang akan diundang kira-kira ustaz-ustaz yang lurus, bukan ustaz tidak bersalah. Yang salah ulang lagi ini, tentunya ingat lagi, jangan cari ustaz yang tidak bersalah, ya. Jelas? Pak, jelas enggak? Jangan cari ustaz yang tidak bersalah, enggak ada. Semuanya ada salahnya. Ada salahnya, ada kelemahannya. Tapi yang berada di jalan yang lurus. Kemana terjadi kecelakaan di Mangkinan? Di jalan lurus, padahal. Jalan lurus. Iya. Iya, Pak. Berada di jalan lurus. Tapi qadarullah, semoga Allah merahmati mereka. Amin. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bukan cari ustaz yang tidak bersalah, enggak ada. Tapi ustaz yang berada di jalan yang lurus. Tapi bila pengurusnya berakidah melenceng, tentu yang akan dicari sama. Itu sudah arwah kita begitu. Bukan arwah, arwah orang mati itu kata istilah orang kita, arwah orang mati. Tapi bahasa Arab sama, hidup. Arwah juga namanya, mati arwah juga. Baik. Ruh kita ini ibarat tentara yang terlatih, ya kan? Kemudian semakin kecil lagi nanti, yang suka baca hadis dengan yang suka hadis pula lebih dekat daripada yang lainnya. Yang suka menembak akan berkawan pula yang suka menembak. Sampai istri kita, kalau kita suka debat dikasih istri pendebat juga, rasain itu. Iya, rasain, suka mendebat orang akhirnya dapat istri yang suka mendebat kita. Maka hati-hati, yang suka berdebat enggak? Nanti dapat bini yang suka berdebat juga. Ya. Karena ada kecenderungan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, al-arajulun mujannada. Jadi, kita dalam berakidah juga seperti itu. Akan lebih cenderung orang yang sekeyakinan dengan kita. Dan akan semakin jauh dari orang yang tidak keyakinan yang sama, walaupun masih saudara seiman dan seislam, saudara muslim kita, itu wajar nanti. Dan tak bisa mungkin di pihak manapun, baik yang di salaf maupun yang di khalaf, sama. Jelas? Dan saya sudah merasakan itu. Saya merasakan itu. Jelas? Jadi untuk suatu lembaga misalnya, kalau dominan di situ, yang melenceng menyimpang akidahnya, pasti yang berkuasa adalah yang menyimpang. Sehingga ketika diusulkan, misalnya kita usulkan masuk salah satu, oh itu orang lurus-lurus kajinya itu, kita di sini tidak boleh lurus-lurus, ada yang bilang gitu, Pak. Kita masukkanlah Dr. Dasman, Pak. Oh, Dr. Dasman itu kajinya lui-lui ayurnya, tidak bisa bengkok-bengkok, awak siku. Nah, itu masalah. Alhamdulillah itu tidak dimasukkan, karena untuk kampanye waktu itu. Untuk jadi jurkam. Awak tidak pandai jadi jurkam. Awak tidak pandai, awak bukan orasi. Awak hanya guru biasa. Ya, guru biasa. Pernah jadi guru bahasa Inggris, pernah juga. Tapi tidak pandai bahasa Inggris. Ya, karena di antara yang tidak pandai, awak yang paling pandai. Pernah jadi guru sastra Indonesia juga. Walaupun tidak pandai sastra. Karena di antara yang tidak pandai, awak pula yang paling pandai. Nah, itu serius kaum muslimin dan muslimat. Waktu dulu di pondok. Jadi di antara yang tidak pandai, awak yang pandai. Akhirnya dapatlah nilai 9 kan? Dapat nilai 10. Apa sebab? Karena yang lain-lain nilai di bawah itu. Itu pula enaknya kalau kita berada tengah-tengah orang yang tidak pandai. Masyaallah, tapi insyaallah orang-orang pandai semua kawan saya. Buktinya sampai di Jakarta pun saya masih terhitung pandai. Sampai di Madinah pun masih masih diperhitungkan pandai banget. Jadi lumayan lah produk Indonesia ini. SNI standar masih masuk standar nasional Indonesia. Walaupun tingkatnya tingkat lokalnya. Salah sendiri kenapa pulang ke sini? Terus saya terima dulu tawaran tinggal Jakarta kan jadi nasional tuh. Iya kan? Walaupun sekarang sering juga dipanggil ke tinggal, sering juga diundang ke tingkat, kan lupa kemarin diundang ke Jakarta kan? Nah, untuk tingkat nasional dan bahkan internasional. Walaupun produk kampung. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wajar itu. Wa walau wa'adu alaiha. Akan kalau seyakin-yakinan satu ilmu, bahkan ya, yang sebelumnya lagi sesuku dengan yang tidak sesuku, mana yang dekat? Sesuku, ya kan? Ya itu Pak ya. Yang Jawa pasti kalau tempat misalnya kita ketemu di luar itu, ah dengar saya orang Jawa, dengar yang lain bahasa Jawa, saya gabung gak? Daripada gabung ke bahasa Cina, ya, gabung ke bahasa ya, biasa itu, jangan marah gak, itu biasa itu. Nah, tapi ini bukan nama agama, tapi nama agama tentu yang paling dekat dengan kebenaran, kita akan lebih dekat kepadanya bila hati ini cenderung pada kebenaran. Tapi kalau mau cenderung menyimpang, cari pula yang menyimpang. Di semua ini, sampai pun andainya pun saya jadi pejabat, kalau sempat jadi presiden nanti, tapi jangan didoakan. Iya, saya mau pak, tapi tidak boleh pakai politik, apa tidak pakai tim sukses, tidak pakai partai politik, tidak bisa. Alhamdulillah, syukur tidak bisa. Bapak kira senang jadi presiden tu, utangnya banyak banget sekarang. Kalau sekarang jadi presiden Indonesia, mikirkan utang kerja kita. Akhirnya terpaksa ngutang lagi tuh bayar utang. Allah musta'an. Mau jadi presiden? Hah? Mau? Saya tidak mau. Tapi kalau ditunjuk mau aja. Kalau ditunjuk silakan, tidak ada masalah. Insya Allah saya jalankan. Tapi kalau berpolitik harus punya partai, harus pakai tim sukses, harus pakai baliho sana sini, plus nanti pencitraan, itu tidak mau sih. Kalau gitu tidak bisa usah. Alhamdulillah. Saya juga tidak termasuk, atau saya tidak termasuk, apa? Saya termasuk yang memang kurang senang juga masuk istana. Alhamdulillah sudah beberapa kali kesempatan ya diberikan, karena Dewan Hakim waktu itu untuk tingkat apa ASEAN Pasifik sudah 4 kali. Ya. Ya kalau peserta aja bisa masuk, masa Dewan Hakim tidak bisa masuk kan gitu ya? Diundang memang diundang. Bahkan diminta untuk menerjemah juga. Saya belum pernah pergi. Alhamdulillah. Sebab kalau masuk istana nanti bikin hibah hati kita. Di sana barangnya mahal-mahal. Awak di rumah barang rongsokan semua itu ya. Di sana orang cantik-cantik, di rumah lebih cantik lagi saya. Di sana orang necis-necis, awak pakaiannya lusuh-lusuh itu ya. Ini saya bilang insyaallah semoga ya saya tidak akan masuk istana sebelum jadi presiden. Serius ini? Tentu tidak serius ya. Kalau tidak lah. Insyaallah. Semoga ya. Saya berharap tak masuk istana sebelum jadi. Ya, tidak begitu bahagia saya masuk ke sana. Alhamdulillah, tidak bahagia. Jelas. Bukan tidak loyal yang salah tafsirnya. Alhamdulillah doa kita selalu untuk para pemimpin kita, baik secara nyata maupun dalam rahasia. Kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin-pemimpin tersebut. Ya, baik yang saleh di antara mereka, apalagi yang fasik. Lebih perlu didoakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Cuman saya tadilah awak pribadi, tahu pribadi? Nampak punya wajah awak Cina bulan nanti kan itu. Nampak mobilnya cantik, pengen pula nengok. Padahal awak tak ada duit untuk beli kan? Lebih baik tak tengok-tengok. Faham? Faham? Maka saya paling tak suka masuk mall. Terus terang ya, masuk mall. Itu MP itu sekali seumur hidup saya masuk. Dan saya bilang, insya Allah saya tak balik lagi sini. Pasalnya apa di sana? Tahu kan? Tak tahu. Alhamdulillah itu tak masuk. Syukurlah. Berarti sepaham kita ini nampaknya. Bahkan lama pertemuan kita. Nah, apa di sana barangnya bagus-bagus lah. Yang nunggunya juga. Nah, ini siapa sananya? Oke, saya tak suka. Jelas. Nak dibawa pulang, marah pula istri. barangnya dibawa pulang, tak ada pula piti. Nah, jadi saya tak suka main di tempat-tempat seperti itu. Jelas. Jadi kalau saya nak cari, saya ke mall itu sekali-sekali. Yang SKA mungkin baru dua kali saya masuk. Itu pun karena tidak ada di tempat lain barangnya, ditunjuk ke situ. Saya lebih sering main di Pasar Selasa. Itu Pasar Selasa? Tidak tahu ya? Atau Pasar? Pasar? Pagi. Tapi jarang Pasar Pagi, yang sering Pasar Selasa. Ya, ya itu kelas saya masih. Tuan-tuan itu lebih tinggi, kelas itu urusan tuan-tuan. Jelas? Makanya, wala wal bara akan terlihat, diaku atau tidak. Skalanya tergantung kecil besar. Tentu wala kita kepada orang beriman secara umum, ini secara garis besar. Ya kan? Setiap muslim, kita wala kepadanya. Dan setiap orang di luar Islam, kita barak daripadanya. Tidak mungkin akan kita cintai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak cinta bukan berarti zalim. Jelas? Tidak jelas sempat terpaksa. Terpaksa saja dah masukkannya. Orang yang berbuat dosa minum khamar, bapak suka dengan dia atau benci? Benci. Bapak radikal kalau gitu. Tidak boleh membenci. Tidak boleh membenci. Sah? Kalau ada pencuri, setiap ada kasus, dia selalu ditangkap di tempat ini. Bapak suka atau benci? Radikal lagi. Subhanallah. Ada orang suka gangguin istri orang lain. Tidak ada suami yang nyaman di tempat itu. Pokoknya dia suka godain istri orang. Suka? Benci atau suka? Ya, dia tidak akan benci karena istri dah tua. Tidak ada lagi mau ganggu. Jadi kalau muslim dan muslim, kita benci. Sah? Benci tidak? Benci. Mana yang lebih besar dosa kufur, dosa syirik daripada dosa mencuri? Syirik lebih besar. Nah kalau ini boleh dibenci secara ijma kita boleh bencinya. Sah? Apalagi orang-orang yang dosanya lebih besar daripada itu, wajib kita benci. Ini akidah. Cuman kalau ada yang mencuri, boleh antum bakar rumahnya? Boleh? Alhamdulillah, akidahnya benar ya. Boleh ditikam orangnya? Tidak boleh. Jelas? Boleh dibakar ketika kita ketangkap? Tidak boleh. Sama juga, orang kafir tidak benci. Tetapi kalau lihat dia mau mobil cantik, jangan dilempari. Tidak boleh. Jelas? Tidak boleh dilempari. Pahamnya tak? Itulah maknanya benci dan cinta itu. Sebagaimana kita cinta atau suka kepada setiap orang yang berbuat kebaikan. Kalau ada ibu-ibu, Pak, memperluas masjid Ubay bin Ka'ab ini terlalu kecil katanya, kita buat 40x40. Bapak cinta tak sama ibu? Bukan jatuh cinta. Suka tak sama ibu ini? Suka tak? Nanya orang tua ini bahaya memang. Apalagi ibu mungkin ada di belakang. Ya kita cinta, sah? Normal itu, kita senang dengannya. Tapi boleh tak kita angkat ke rumah? Hah? Ya tak boleh dong. Jadi harus diletakkan posisinya pada posisi yang tepat. Jelas? Cinta tidak menghalalkan kita. Misalnya saya kan ngajar nih, ada mahasiswa yang berprestasi, saya suka enggak? Suka enggak? Hah? Tapi boleh enggak saya bawa ke rumah? Ya enggak boleh. Paham kan? Tapi boleh enggak saya berikan hadiah apresiasi? Asal istri enggak curiga, itu aja masalah. Iya, asal tidak ada obsesi-obsesi lain di dalam. Boleh saja. Boleh kan? Boleh enggak beri hadiah kepada yang bukan mahram kita? Boleh enggak? Tidak boleh? Ya, Syekh. Boleh, tapi jangan pakai syarat. Jangan pakai syarat. Ini murni sebagai apresiasi atas prestasi. Itu wajar. Oh, tidak ada banyak sih berdosa, Syekh. dia yang berprestasi saya kasih, bahkan tidak berprestasi pun dikasih. Saya pernah mengatakan, siapa yang paling lambat hadir hari ini ada hadiah, nunjuklah dia perempuan, hari saya kasih hadiah. Karena janji tadi, karena saya senang tak? Senang saya terlambat dia? Enggak, saya ingin berikan teguran, ya, ingin berikan teguran dengan cara yang berkesan. Jadi dia tersinggung, habis itu tersenyum, ya tak? Daripada dimarahin, lebih baik kasih hadiahnya untuk makan siang. Makan siang mahasiswa berapa loh? Ya ampera 7.000 kan? Tambah teh goyang 3.000, 10.000 cukup kan? Ya tapi kesannya lama, kesannya lama. Mungkin kalau kita lamar nanti diterima. Mungkin Allah musta'an. Nah, kemana-mana pula kajian. Nggak, karena tentu nampaknya mendudukkan cinta dan benci ini kadang-kadang nggak duduk, sehingga kalau kita benci orang kafir radikal itu ya, padahal dia benci sama kita gara-gara Wahabi katanya. Subhanallah, mana yang lebih berat dosanya, orang-orang yang dituduh Wahabi dengan orang-orang yang kafir kepada Allah? Paham nggak? Ditanya, orang Wahabi masih Islam atau tidak menurut mereka? Masih Islam? Tapi mana yang lebih mulia, orang kafir atau orang Wahabi? Misalnya, antum Wahabi ya? Saya enggak pernah diajarkan Wahabi, enggak pernah. Ya, belum pernah tuh 15 tahun saya di Madinah, enggak pernah ada mata pelajaran Wahabi sebenarnya. Tidak ada pelajaran yang mengarahkan kami untuk ikut Wahabi, tidak ada. Yang ada adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Salih. Kalau kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah termasuk salah satu ulama mujaddid yang menghidupkan kembali warisan As-Salaf, sehingga digabungkanlah Salafi wa Wahabi, tidak ada masalah. Kalau itu maksudnya, saya nomor satu Wahabi, tidak ada masalah. Kalau itu maksudnya, itu menghidupkan kembali warisan As-Salaf As-Salih, dan itu kenyataannya. Tetapi perintah atau instruksi ketika belajar di Madinah, ya 15 tahun saya belajar baik di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di kampus, bahkan di majelis-majelis khusus di rumah Syekh, ya seperti pernah belajar di rumah Syekh Atiyah Salim, Syekh Muhammad Matan Zalani dan lain-lainnya, ya belajar kitab-kitab, tidak pernah digiring untuk jadi Wahabi. Buktinya dengan Syekh Atiyah kami baca kitab Al-Muwatta Imam Malik. Imam Malik 179, belum ada Wahabi waktu itu. Ini menunjukkan seluruh umat Islam. Belajar kami di rumah Syekh Mustafa Al-Bukhari, juga kita belajar kitab Al-Muwatta riwayat Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani Hanafi, belum ada Wahabi waktu itu. Belajar rumah Syekh Atiyah Salim, juga belajar Muwatta dan Sunan Abi Daud. Ini yang di rumah ya, kalau belum di Masjid Nabawi lagi, yang dipelajari adalah kalau saya dengan Syekh Abbad sampai tamat Sunan An-Nasai. An-Nasai juga 313, belum ada Wahabi itu. Dan kitab-kitab Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Ala'i dan seterusnya ini ada banyak. Alhamdulillah. Kalau sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, lucunya saudara kita yang tidak paham masalah wal dan bara ini, bencinya kepada Salafi Wahabi dalam tanda petik lebih dahsyat daripada bencinya kepada Yahudi, Majusi, Nasrani. Kadang masih saudara se-Islam dan se-Iman. Karena tidak duduk masalah ini. Kiranya kalau kita benci pada orang kafir, nanti kita akan bunuh orang kafir. Itu salah besar, karena orang kafir itu tidak ada kewajiban membunuhnya kecuali di saat-saat disyariatkan. Dan orang kafir dalam Islam tentu tahu sendiri dibagi empat. Yang pertama adalah Al-Zimmi, yang tinggal di negeri Islam di bawah pemerintahan Islam atau orang Islam. Zimmi itu tidak boleh diganggu. Bahkan kalau kita lihat As-Salaf sendiri, mereka kadang-kadang sebelum memberi orang Islam, diberinya dulu orang non-Muslim itu sembelih kambing misalnya. nanti dibagi dagingnya, berikan saudara kita yang non muslim itu dulu sebelum saudara muslim. Karena apa? Ta'lif, untuk melunakkan hati. Melunakkan hati. Kalau mereka dapat musibah, mereka bantu. Makanya orang-orang non muslim itu nyaman tinggal di negeri muslimnya banyak, termasuk negeri ini. Alhamdulillah belum ada genosida karena umat Islam mayoritas di Indonesia. Sah? Tapi sudah ada pembantaian dilakukan oleh orang selain muslim di negeri yang mayoritas muslim sendiri. Tapi di daerah tertentu mereka mayoritas non-muslim, sudah sering. Itulah rahmat. Tapi memang kita terus yang tertuduh. Sudah? Allah musta'an. Yang kedua adalah al-mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan orang Islam, baik perorangan maupun G2G, government to government, pemerintah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah musta'man, yang mencari suaka ke negeri Islam. Sekalipun yang berikan suaka rakyat biasa dan jelata. Pemerintah Islam tidak boleh membatalkan itu. Misalnya ini khalifahnya si fulan, lalu rakyat jelata yang paling jelata memberi jaminan keamanan kepada orang kafir yang melarikan diri dari negerinya. Ya, karena mungkin urusan politik dan sebagainya, lari ke negeri muslim, lalu diberikan jaminan oleh rakyat. Maka pemerintah Islam tak boleh membatalkan jaminan itu. Jelas? Itu hukum asalnya. Yang keempat baru yang namanya harbi. Kalau sudah ketemu di medan perang, mereka angkat senjata, masa kita lipat tangan? Lipat tangan, gitu ya. Mereka tontonkan pisau begitu. Itu tidak mungkin lah, tuan-tuan. Apapun agamanya, pasti akan angkat senjata. Atau silakan dipermudah atau di siap untuk dibunuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, membenci dan mencintai itu adalah hak setiap manusia, hak asasi manusia. Saya pasti akan mencintai, kalau di sini ada iman, saya mencintai saudara yang beriman dan benci kepada kekufuran. Kan salah satu nikmat Allah itu kan adalah wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ikum bi kathiri min al-amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah lah yang membuat kalian mencintai iman. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, dan menghiasi iman itu dalam hati kalian. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْخُسُوفَ وَالْعِسْيَانَ, dan Allah jadikan kalian membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Kalau benci maksiat, otomatis benci kepada pelakunya. Sah? Benci kepada kekufuran, otomatis wajib benci kepada pelakunya. Benci fasik, tentu benci pada pelakunya. Sah? Tetapi kebencian tidak boleh membuat kita gelap mata. Ya, antum suka nak istri yang pelawan? Bukan orang pelalawan. Pelawan, tu pelawan? Nak suka kan? Kalau antum punya tiga, mana yang paling kau senangi? Yang satu taat mutlak, yang satu pelawan mutlak. Nah, antum suka yang mana? Ya tak? Benci kan? Benci, akan lahir kebencian itu. Tapi boleh tak antum menzaliminya? Tak boleh. Tak boleh. Wajib adil, sekalipun dia sendiri pelawan sama kita. Tapi hati tak bisa dibantah. Saya lebih senang pada yang punya kelebihan tadi. Ya Pak ya? Jelas? Jelas kan? Jadi ada benci, tapi tak boleh menzalimi. Benci pada orang kafir tak, tapi tak boleh sembarangan menzalimi orang kafir. Inilah akidah kita. Nah kalau begini, dia enggak teroris berarti yang mengatakan itu yang teroris, menakut-nakuti orang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kalau gitu semua kita teroris. Asal ada benci dalam hati berarti deh, bibit deh, teroris beradikan. Karena tidak satu pun kita kecuali membenci dan mencintai. Betul? Betul tidak? Ustaz aja dibenci. Bahkan Rasul saja dibenci. berarti semuanya radikal. Makanya membenci yang dengan cara yang benar, mencintai dengan cara yang benar, itulah jalan yang benar. Tidak boleh kita, tidak mungkin kita mencintai semua orang, tidak mungkin. Sebagaimana kita tidak mungkin mencintai, membenci semua orang. Tapi bencilah secara normal dan cintailah secara natural. Allah musta'an. Paham ya? Ini gara-gara wala obarannya agak panjang dikit. Rasanya sensitif masalahnya. Masalahnya sensitif. Ya. Oleh sebab itu perlu dijelaskan ini. Jadi mereka dengan mengikutinya wala kepada pengikutnya dan wa'adau dan tidak wala kepada yang tidak mengikuti akidah ini. Jelas? Sama khalaf itu sendiri yang berpaham khalaf pasti tidak suka dengan berpahaman salaf. Betul kan? Betul ke salah saya? Iya, betul sekali. Bisa dibuktikan. Tadi saya katakan, bila masjidnya khalafi, maka ustadznya tidak akan masuk ustadz salafi. Tapi kalau bila masjidnya salafi, mustahil juga masuk. Masuk khalafi. Allah musta'an. Jadi ala itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Pada umumnya. Kecuali yang artinya ada aturan-aturan yang mengatur. Misalnya masjid pemerintah, ya di situ kan milik semua kalangan. Kalau saya diangkat misalnya jadi pemimpin di masjid pemerintah, saya juga harus menerima instruksi dari pemerintah atasan. Awak kan di SK kan? Betul ya? Betul enggak? Di SK kan? Kalau sempat misalnya saya ngurus Masjid Agung An-Nur misalnya, atasan saya siapa? Hah? Pak Gubernur. Lalu bilang Ustaz, Gubernur bilang Ustaz, tolong undang Ustaz Sianu. Saya bilang apa? Hah? Ya atau tidak? Paling-paling bisa masukkan bagaimana dengan Ustaz Sianu. Misalnya, undang, saya sudah telpon dia tadi. Berani tolak? Berani tolak, Pak? Tidak mungkin lah, tidak hikmah juga. Untuk bilang, Pak, kalau tetap Bapak Ustaz untuk Bapak undang, saya berhenti saat ini juga. Tidak hikmah itu. Rusak dakwah kalau dengan cara itu. Makanya tidak semua orang bisa masuk ke ini. Jelas? Jadi kalau yang tidak bisa masuk, jangan masuk. Karena akan merusak dakwah nanti. Oh gitu ya. Kalau gitu memang betul radikal orang-orang ngaji salamnya. Karena akan timbul image itu semakin mengkristal itu. Memang susah. Tidak bisa bertakamul dengan mereka dengan benar. Awak sebagai gubernur minta ustaz berhenti dia gara-gara nolaknya. Bagus enggak? Jadi presidennya enggak bagus. Makanya perlu keahlian-keahlian berkomunikasi. Nabi kan dulu juga punya keahlian itu. Dilarang pergi Mekah untuk umrah. Padahal membatalkan amalan itu kan dosa. Iya kan? Dengan mudah mereka sudah mulai punya kekuatan. Tapi Nabi SAW dapat wahyu. Belum saatnya. Sekarang kalian pulang saja dulu. Padahal tinggal 68 km lagi dari 400 km lebih jaraknya. Itu biasa tahu sulit. Makanya ada mundur selangkah untuk maju 5 langkah. Itu biasa dalam dakwah. Melakukan mudarat yang lebih kecil untuk maslahat yang lebih besar. Atau menghindari mudarat yang lebih besar. Jangan gara-gara ini nanti langsung dia mengundurkan diri di saat itu juga. Akhirnya tak ada kesempatan lagi selamanya untuk masuk berdakwah. Jelas? Jelas? Jadi memang berdakwah di kalangan sendiri itu lebih mudah daripada berdakwah di luar. Dan memang tidak semua punya keahlian itu. Semoga Allah SWT mudahkan bagi kita. Amin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa'adau fiha, dan mereka bisa tidak walak dengan masalah ini. Wa badda'u, dan mereka membid'ahkan. Berarti masalah membid'ahkan, yang bid'ah itu bukan masalah dakwah salafi wahabihan, tidak. Tentu kalau jujur berilmu, bacalah kitab-kitab ulama dahulu. Baik kitab fikih, kitab akidah, lebih khusus lagi yang ditulis mereka, ada bahasa-bahasa itu. Jelas? Fulanun alal bid'ah, fulanun alas sunnah. Si fulan ikut bid'ah, si fulan ikut sunnah itu biasa. Apalagi kutubul jarhi wa ta'dil. Kita jarh ta'dil tentang para perawi hadis. Itu banyak hadis yang ditolak akibat perawinya terkontaminasi bid'ah. Setidaknya jadi catatan. Nah, misalnya fulan tertuduh qadariyah. Bid'ah. Baik. Tapi setelah diteliti ternyata walaupun dia ahli bid'ah, jujur meriwayatkan dengan bukti rawi-rawi yang lurus sama riwayatnya. Kita tolak juga hadisnya. Kita tolak juga. Betul. Ada berita disampaikan oleh orang pendusta. Bukan pendusta ya. Orang yang artinya riwayatnya lemah, tapi sesama dengan berita yang disampaikan oleh orang-orang yang jujur dan riwayatnya benar, ditolak juga? Tidak ditolak. Tapi bukan karena riwayat dia yang kita terima, karena riwayat yang benar. Nah, nanti misalnya, Ustaz itu riwayatnya sama dengan yang pendusta itu katanya, nah kita tolak gitu ya? Paham maksudnya? Ada tiga perawi rawi sahih, jujur, ahli sunnah. Kemudian ada riwayat dari seorang ahli bid'ah, sama isinya. Gara-gara yang tiga ini sama dengan riwayat yang tidak benar tadi, kita tolak riwayat yang tiga ini? Enggak? Betul? Enggak lah. Karena hadis yang sahih tidak ditolak gara-gara ada yang tidak sahih. Jelas? Gara-gara perawi ini orang pendusta, lalu riwayat yang jujur-jujur ini ditolak. Enggak. Demikian juga dengan ilmu. Mirip ilmunya misalnya, Mbak, misalnya. Kan ini yang terjadi. Ini kok caranya kok sama dengan orang itu ya? Ya bisa saja di golongan yang tersalah, golongan yang tersesat, kan ada sebagian yang benar. Misalnya di manajemennya Masya Allah bagus. Sah? Sama dulu, mohon maaf ya. Dulu-dulu, semasa saya masih di Madinah, ketika awal-awal kawan-kawan mengenali manhaj salaf ini, anti sekali dengan yang namanya yayasan. Sah? Anti. Tidak ada yayasan zaman Nabi gitu. Ya, padahal ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Karena dia hanya sarana. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya punya yayasan. Semua punya yayasan. Ada pula kawan dulu ketika awal internet berdebat sehari, berbantah internet itu bid'ah, tidak boleh dakwah lewat internet. Tidak sampai sebulan duluan pula dia dakwah pakai internet baru kita. Awak lambat-lambat baginya. Tapi lah habis energi gara-gara berdebat tadi. Tadi lah masalah. Dia tidak bisa membedakan mana bid'ah yang hasanah, mana bid'ah yang dalalah. Jelas? Ya sarana ini secara bahasa sebut bid'ah ya. Ini botol ini secara bahasa disebut bid'ah. Tapi kalau bid'ah dalam syariat semuanya adalah dalalah. Tapi setidaknya sebutnya oleh ulama bid'ah hasanah, rata-rata mereka memberi contoh yang sifatnya sarana dan fasilitas. Jelas? Tidak merubah esensi agama itu sendiri. Tidak menambah jumlahnya, tidak menambah caranya, tidak menambah kefiat dan syaratnya atau masanya. Jelas? Maka contohnya semua sama. Masyurul kiram ya rahmati Allah SWT wa badja'u. Jadi membid'ahkan yang bid'ah itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi yang memulai man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jadi kalau ada kerja bid'ah orang, itu sunnah Nabi itu. Membid'ahkan yang bid'ah itu sunnah dan wajib. Sebab tersebarnya bid'ah, tersebarnya penyimpangan akibat yang paham tidak berbicara. Jadi setan bisu kita. Paham itu bid'ah lalu diam. Jelas? Nah, lain masalah dengan yang diikhtilafkan ulama itu masalah. Itu kita juga harus berlapang dada. Misalnya masalah kunut subuh, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang mubah dan sebagainya. Ya, kita hanya apa namanya, sampai pada batas menjelaskan dalil-dalilnya, ya, menjelaskan dalil-dalilnya. Lalu ternyata khilaf ini seperti kata Imam Ibnu Hajar, khilafun qawi, bahkan sebelumnya Ibnu Abdul Bar mengatakan ini adalah khilafun qawi. Ya, kalau ulama saja angkat tangan dengannya, kita apalagi kita katakan khilafun qawi. Tapi kita ikuti cara ulama itu, mereka menjelaskan ini dalilnya, ini dalilnya, ini yang kuat, ini sampai di situ mereka. Tapi kalau tetap ada, maka mereka menyikapinya dengan lapang dada. Jelas? Nah, wa kaffaru man i'taqada ghayraha, bahkan mengafirkan sebagian yang berkeyakinan menyimpang itu. Karena bid'ah itu ada dua. Ini terpanjang penjelasannya. Tidak apa-apa panjang dikit. Panjang dikit, tidak panjang-panjang betul. Panjang dikit aja. Nah, soalnya panjang-panjang sekali nanti ngantuk tuntun. Memang kalau sudah masuk ke materi itu ngantuk tuntun. Makanya orang lebih cenderung ceramah lepas. Apa sebab? Kita bisa tertawa lepas. Ingat, tapi kalau sudah masuk materi, apalagi masalah akidah, masalah hadis, ini berat, sehingga bikin ngantuk berat. Nah, masyur kiram, jadi wa kafaru man i'taqada ghairaha, dan mengafirkan orang yang berkeyakinan selain itu. Ini harus dijelaskan tuntas. Kalau tidak bisa salah paham, berarti takfiri kita. Asal beda kafir, asal beda bukan. Ada yang perbedaannya menyebabkan kekufuran bid'ahnya. Ada yang menyebabkan hanya fasik. Jadi bid'ah itu sebagai maksiat, kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Bid'ah juga ada bid'ah yang mukhaffafah, ada yang bid'ah ghalidhah. Kalau ulama hadis membaginya, bid'atun mukaffirah wa bid'atun mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, dan ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik. Dua-duanya berdosa tentunya. Bikin bid'ah dua-duanya berdosa. Baiklah. Yang kafir misalnya apa? Bid'ah yang kufur seperti apa misalnya? Hah? Nggak tahu ya. Bahasa mungkin contoh, itu makanya nanti tengok orang nanti selesai salat begini, dia kan, ah ini kafir, jangan. Atau misalnya salat begini aja, tak begini dia, kafir, tak boleh. Makanya harus tahu, kita ada bid'ah yang menyebabkan kekufuran. Contohnya bid'ahnya orang-orang jahiliyah dulu di Mekah. Dulu Nabi Ibrahim membersihkan Ka'bah Baitullah dari syirik, sah? Sah? Lalu mereka buat bid'ah yang awalnya tawassul dengan orang-orang saleh. Selepas itu bukan lagi tawassul, langsung wusul ke dewan wali orang saleh, sampai doanya ke orang saleh. Besok tambah lagi bid'ahnya, yaitu menyembah orang-orang saleh itu. Lahirlah patung-patung tadi. Kan bid'ah, bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, lalu mereka buat-buat dalam agama, dianggap itu agama. Akhirnya mereka dengan itu kafir atau tidak? Boleh dukung kafirnya? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh, alhamdulillah. Radikal tidak? Hah? Wih, menghukum orang kafir-kafir radikal tak? Ya enggak lah. Sebab tanyakan sendiri ke orang kafir tu. Orang Islam kafir pun tak? Mereka juga berkeyakinan kita ini kan? Bahasanya yang beda. Bahasanya berbeda. Kalau orang Nasrani bilangnya kita gembala, apa? Domba yang tersesat. Binatang kita rupanya. Binatang ternak pula yang bisa disembeli. Auzubillah. Itu urusan mereka, kita tidak boleh protes, tidak boleh protes, tidak masalah. Kita tidak bilang apa, kita tidak boleh, tidak. Kita tidak duduk mereka radikal dengan gara-gara itu, tidak. Itu keyakinan mereka. Jelas? Orang Yahudi menganggap kita sebagai bangsa-bangsa kasta paling rendah, babu. Kalau bukan untuk berkhidmat ke orang Yahudi, orang-orang kita ini tidak dijadikan tidak diciptakan Allah SWT. Biarin aja, memang kita tidak merasa babu kok, gitu aja kok repot. Jelas? Itu karena ikan tonton. Makanya jangan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Islam tak pernah mengajarkan nilai-nilai kekerasan. Ya, keras boleh, tapi kekerasan tidak. Ya, jelas ya Pak ya? Sudah jelas itu kalau dah. Kalau belum jelas tambah lagi. Jadi ada bid'ah yang membuat orang kufur. Nah, umat Islam sendiri yang menisbatkan Islam, misalnya orang Ahmadiyah. Sah? Ada bid'ahnya enggak? Bid'ahnya besar sekali. Sehingga menyebabkan mereka keluar dari Islam. Apa itu? Menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Ini bid'ah. Bid'ah. Menurut antum mereka berkeyakinan itu salah atau benar itu? Menurut mereka. Ya benar. Makanya bid'ah hasanah itu selalu hasanah menurut pelakunya. Tapi kalau mengacu kepada firman Allah, sunnah Nabi, bid'ah tidak ada yang hasanah dalam syariat. Semuanya dalal, dalalah. Kalau ada yang menyebut hasanah, ulama yang bagi hasanah maksudnya terjadilah. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang haram, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, itu yang berkaitan dengan ini sarana ini seperti ini. Tentu nak pakai peci nasional, peci nasional itu sih. Yang itu pakai sih, yang pakai sarung apa namanya, sarung orange. Peci apa itu? Nasional. Saya pakai juga, jangan takut itu. Sekarang kadang saya pakai. Tengok nanti video sana yang ada yang pakai itu sengaja. Bawahnya Arab, atasnya Indonesia. Karena Arab cinta Indonesia, Indonesia cinta Arab. Gitu dong. Jangan atasnya Arab, bawahnya Amerika. Enggak, ini Indonesia dia. Justru kita letakkan Indonesia di atas. Arabnya di bawah, baju ini pakai Arab, atasnya Indonesia, bahwa Indonesia kita junjung tinggi. Jelas? Karena darahku darah masih merah putih sih. Darahku masih darah merah putih. Semangat. Hah? NK? Dari. Tidak percaya, belahlah dadaku. Ya betul. Ya. Ada yang menghina Indonesia, sakitnya itu di sini. Serius. Sakit hati kalau ada yang bilang Indonesia begini-begini, sakit hati saya. Hati berdarah, masih darah merah putihnya masih bersih. Antum enggak sakit hati dihina Indonesia? Enggak sakit ya? Catat namanya Pak, catat. Ini perlu ditatar P4 lagi. Konseling dengan muslimah, dalam hati Allah. Antum enggak sakit hati ya? Orang tuanya dihina. Enggak sakit hati? Baik. Mana yang lebih berat? Menghina bangsa daripada menghina orang tua? Dua-duanya. Saya tak nanya dua-duanya. Mana yang lebih berat? Menghina banyak orang daripada menghina satu orang? Ini bukan antum menghina, antum durhaka kalau orang tua. Orang lain menghina bangsamu dengan orang tua menghina orang tuamu. Mana yang lebih berat? Belum paham cinta. Belum paham cinta. Nanti kita buat kursus cinta insyaallah taala. Ya, Syekh. Syekh. Dia mau sayang sama orang tuanya, lebih daripada sayang pada negaranya. Kalau saya enggak, saya lebih sayang pada negara saya dibanding orang tua. Karena menyelamatkan negara menyelamatkan banyak orang tua. Tapi kalau menyelamatkan orang tua sendiri, makanya kepentingan yang lebih besar didahulukan daripada kepentingan yang lebih kecil. Kalau ada orang nak nyerang rumahmu, ada orang nak menyerang negaramu, mana yang kamu duluan hadapi? Rumah dulu. Subhanallah, tidak bakal jadi presiden, tidak bakal jadi gubernur itu. Kalau masih itu cara berpikirnya masih kecil. Jelas. Nampaknya belum paham antum mana salah Indonesia. Belum. Baru berapa lama ini? Baik. Astagfirullahaladzim. Ini dia terjadi ikhtilat masalah taat pada orang tua, menjadi orang tua, berbakti pada orang tua dengan ini. Jadi belum tuntas kajinya ya. Allah musta'an. jihad itu disyariatkan karena membela orang tua atau karena membela negara? Hah? Sih? Jihad yang wajib ya, bukan jihad yang sunat. Karena ada orang laki-laki dari Yaman datang ikut najihad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, punya orang tua, punya. Gimana kau tinggalkan? Menangis. Sah? Ah, baliklah kembali, berjihadlah dan berbakti kepada keduanya. Ini baginya sunat, tidak wajib. Tapi kalau sudah wajib, makanya dalam pembahasan nanti perlu nak minta izin sama orang tua pergi berjihad. Maka ulama membagi, kalau itu istinfarun am, artinya perintah dari waliul amri, tidak perlu minta izin orang tua. Jelas. Tapi kalau untuk yang sifatnya sunat, itu wajib minta izin orang tua. Ini perlu pembahasan lagi. Ini salah-salah jihad, nanti jahat kita. Nah, banyak agak tuntas masalah ini. Makanya jangan bicara jihad dulu sebelum masalah sholat kita selesai. Selesaikan sholat, selesaikan zakat, selesaikan puasa, haji. Nah, dah mantap itu. Nanti rukun iman, rukun dan Islam sudah mantap. Nanti insya Allah sendirinya Allah baru akan berikan tugas kita yang lebih yang berat ini. Tapi kalau sholatnya tak gimana, keyakinannya masih pakai memajang foto-foto di rumah. Ini lucunya yang tertuduh salafi wahabi, mana orang salaf yang mau tak majang foto di rumah, foto syekh dia. Allah musta'an. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jelas ya. Jadi ada bid'ah yang bisa membuat pelakunya kufur. Contohnya tadi Ahmad dia. Dan ada yang berkeyakinan di antara pemikir-pemikir Islam yang sampai ke situ juga. Seperti pemikiran sebagian ya yang terkenal dianggap sebagai pemikir Muslim, yaitu berkeyakinan bahwa kenabian itu belum berhenti. Artinya sekarang kalau dengan berlatih-belatih kita punya potensi jadi nabi. Ini sepakat ulama Islam, keyakinan seperti ini kufur. Bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Nah, orang seperti ini wajib kita benci. Karena dia membawa kebid'ahan yang... Makanya kaum muslimin, bid'ah itu ada atau tidak? Ada. Maka bicara tentang bid'ah, boleh apa tidak? Ya boleh, karena dia ada. Bahkan bagi sebagian wajib, mungkin bagi sebagian itu tidak wajib. Makanya kalau nak bicara tentang bid'ah, paham dulu sunnah. Tapi kalau pahamnya setengah-setengah, nanti salah paham jadinya. Sehingga yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan bid'ah. Maka kenali sunnah, baru kita akan kenal bid'ah. Tapi orang yang tak kenal hakikatnya sunnah, susah mengenal bid'ah. Astagfirullah, waktu berlalu tanpa rasa. Tapi antum mungkin sangat merasa ya. Ini gara-gara mengenai masalahnya detail sekali kaum muslimin muslimat. Kalau tidak jelaskan nanti, oh berarti asal bicara bid'ah mengafirkan orang. Ini yang salah, saya takut gitu. Maka harus jelaskan. Ada bid'ah yang tidak dikafirkan dan itu banyak juga. Banyak. Ya. Khususnya bid'ah-bid'ah amaliyah. Bid'ah-bid'ah adalah ibadah. Khususnya bid'ah idhafiyah. Misalnya, bid'ah menghudupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan tertentu. Ya, ini sebagian menghukum sebagai bid'ah. Yang suka mengajaknya bid'ah, ha? Bid'ah, sana. Ya, ini khilaf di antara ulama, tapi khilaf di sini sebenarnya tidak kuat karena dalil yang mendukungnya sangat lemah dan mendukungnya sangat lemah. Tapi akan ada saja, karena Nabi sudah prediksi akan terjadi ikhtilaf yang banyak akibat daripada mengada-ngada dalam agama. Maka Nabi larang kita mengada-ngada, karena setiap mengada-ngada itu menyebabkan orang tersesat, dan orang sesat selalu berkelahi. Betul? Kalau sudah kesasar pasti berkelahi, iya kan? Saling menyalahkan kalau sudah kesasar. Kan tadi saya lewat sini tadi, kamu maksa juga lewat sini kan? Ya kan? Pasti kelahi. Karena keluar dari jalur utama, maka jangan usahakan jangan keluar. Kalaupun karena memang terpaksa, tidak ada jalan lain lagi. Soalnya jalan depan tertutup rapat. Razia, awak SIM tidak ada. STNK dah mati. Hah? Pajak belum dibayar. Nanti ketangkap bayar tilang tidak ada. Boleh piti. Terpaksa masuk gang. Terpaksa masuk gang ini namanya darurat. Makanya banyak yang bertanya, Ustaz, saya sendiri di lingkungan itu, kalau saya tidak ikut kajian misal di situ, nanti saya tidak bisa ngurus ini itu. Misalnya kan? Ya kan? Ya. Tentu kata-kata, ikutlah masyarakat dulu. Dengan keyakinan, mudah-mudahan suatu saat nanti berubah. Ya, karena pelanggaran-pelanggaran kan? Tapi kita tidak bisa, kecuali itu. Nabi SAW langsung hijrahnya. Saya ulang lagi, Nabi ketika berdakwah di Mekah langsung disuruh hijrah. Nah, adalah kadang-kadang kita terpaksa melakukan mudarat yang kecil untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ada yang bertanya kadang-kadang, gimana Ustaz, saya keluarga saya sendiri, istilah keluarga perut saya katanya. Saya sudah sampaikan, tidak usah pakai band. Saya bilang kalau nikah memang pakai band, dia bilang kalau tidak di band gimana pula. Kan diberikan band itu kan masa cucunya diberikan. Nah, kan di band anak kita, diberikan anak kita kan. Nah, orang. Ya. Lalu gimana? Saya diancam kalau sempat tidak hadir besok anakmu menikah kami tidak hadir. Misalnya. Bukan hanya itu, kita putus rotan bersaudara. Kenyataan ada, ini bukan gertakan sambat, ada memang nyata. Gara-gara itu orang itu tidak berat seperti tidak dibalik lagi. Saya sudah temukan, Nah, maka di sinilah perlu betul-betul ahli ilmu yang berfatwa di sini, bukan ahli al-hamasah, orang bersemangat. Beda semangat dengan ilmu, ya. Beda semangat dengan ilmu. Makanya sebenarnya ini kan bisa diminimalisir. Hadir, nampakkan diri, habis itu pergi pula ke masjid kan. Hadir pula sekejap, datang ke masjid. Atau misalnya hadir di akhir-akhir waktu. Atau di awal-awal sebelum ini dan sebagainya. Kalau memang kondisi seperti itu. Tapi kalau aman-aman saja, apa masalah? Nah. Kalau saya kan enak waktu itu menikah. Ada juga sebagian keluarga yang maksa kan. Kalau gitu, kalau tuan-tuan maksa, sekarang ingin menggembirakan kami atau menggembirakan orang? Yang menggembirakan kalian, kami tidak gembira dengan itu. Alhamdulillah mereka mau mengalah. Maklum tak, buaya. Iya, Allah mustahil. Kayaknya ada gantuk ni, tidak masuk lagi nampaknya. Ya, kita cukup sampai sini dulu. Besok kita sambung lagi. Subhanakallah, bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.